Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan masih terkait dengan pertanyaan yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, terkait dengan adanya kekurangan atau kelemahan sebagian ikhwah atau da'i yang menyebarkan dakwah salafiyah, baik dari kalangan thalabatul ilm di jamiah Islamiyah ataupun yang lainnya, untuk mendakwahkan dakwah salafiyah di tengah-tengah mereka. Kemudian sudah kita baca beberapa bimbingan, nasihat serta jawaban dari beliau hafizahullah ta'ala, agar mereka yang mendapatkan ilmu, memiliki ilmu, para pembawa ilmu, para pencari ilmu, untuk bersemangat pertama kali bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengerti dan menyadari bahwasanya mereka adalah orang-orang yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala, karena tidak serius, demikian pula meremehkan tugas dakwah di dalam agama ini. Di mana ilmu, demikian pula dakwah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala harus disyukuri. Dan di antara bentuk syukur tersebut adalah bersemangat di dalam menyampaikan ilmu, di dalam berdakwah inallahi azza wajal. Kemudian beliau mengingatkan musibah yang menimpa Bani Israel karena mereka tidak mau atau bermalas-malasan atau enggan mengingkari kemungkaran, tidak menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dua ibadah yang mulia, memerintahkan kepada kemakrufan dan melarang dari kemungkaran. Kita lanjutkan jawaban beliau pada halaman 227. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, fahamlul ilmi mas'uliyatun 'azimatun. Membawa ilmu merupakan permasalahan yang sangat besar, tugas dan tanggung jawab yang agung. Ya. Orang yang mencari ilmu, orang bawa ilmu, demikian pula yang mengajarkan ilmu, itu merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar. Laisat lil istirzaqi fid dunya. Peringatan dari beliau, demikian pula para ulama yang lainnya. Bukanlah semata-mata untuk mencari rezeki, mencari bayaran pada kehidupan dunia. Kalau mau undang saya, siapkan uang misalnya 5 juta, 20 juta. Ya. Sebagian orang yang mengaku sebagai da'i demikian, tawar-menawar dulu. Ya. Jadikan perkara dakwah itu sebagai ladang mencari rezeki. Tidak ikhlas di dalam menjalankan ibadah yang mulia ini, nas'alullah salamun afiyah. Demikian pula ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Pertama kali, ya, para da'i lallahi azza wa jal. Demikian pula talabatul ilm, para pencari ilmu. Hendaklah mereka senantiasa mengikhlaskan ibadah mulia tersebut untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatan bagi siapapun yang memiliki ilmu untuk meluruskan niatnya. Rizki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibadah yang mulia ini untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala dia kotori dengan niatan-niatan yang jelek tersebut. Laisat lil istirzaqi fid dunya. Bukanlah tujuan dari dakwah tersebut untuk mencari rizki di dunia. Wa kasbi al-ma'ashi, wal husuli 'alal wadhaifi. Demikian pula bukan dalam rangka mendapatkan al-ma'ash, penghasilan, sehingga dia bisa hidup. Bukan demikian. Walhusuli alal wadhaif, demikian pula mendapatkan wadhaif, jabatan, kedudukan, pekerjaan. Ada yang meniatkan sebagai bentuk ini kerja saya seperti ini. Nah. Innama anta waqad tahammalta wirasatal anbiya'i. Sesungguhnya engkau, wahai penuntut ilmu, wahai orang yang berdakwah ila Allah azza wa jal, engkau tahammalta wirasatal anbiya, engkau telah memikul ya warisan para nabi. Itulah ilmu, itulah Al-Qur'an dan Sunnah. Engkau mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Fawajada 'alaika, maka wajib bagimu an takhlufal anbiya'a fi hadhihi al-wadhifati, maka wajib bagimu untuk menempatkan dirimu sebagai pengganti para nabi. Posisikan bahwa saat ini kalian itu sedang menjalankan tugas para nabi, penerusnya para nabi di dalam menyampaikan agama. Maka wajib bagimu untuk memahami, mengerti bahwasanya engkau takhlufa al-anbiya, menggantikan para nabi. Fi hadhihi al-wazifati, pada tugas yang mulia ini. Tabligh al-ilm wa da'wah inallahi azza wa jal, menyampaikan ilmu dan dakwah kepada Allah Ta'ala. Fatanhabu sadi'an biha, sehingga engkau bangkit untuk sadi'an biha, untuk terang-terangan ya, untuk lantang di dalam menjelaskan atau menjalankan tugas yang mulia ini. Harus berani. Sadi'an biha, untuk menjelaskan al-haq dengan terang-terangan. Nasihan lillahi tabaraka wa ta'ala, dalam rangka mewujudkan bentuk nasihat kepada Allah Ta'ala. Ad-dinun nasihah. Kulna liman, qala lillahi. Kata Nabi SAW, agama adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Nabi? Nabi mengatakan, lillah. Pertama kali untuk Allah SWT. Menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, termasuk di dalamnya adalah berdakwah ilallah yang azza wa jal. Nasihan lillahi tabaraka wa ta'ala, sebagai perwujudan nasihat terhadap hak Allah, menunaikan hak Allah. Wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sebagai perwujudan nasihat, mewujudkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali khasatil muslimin wa amatihim, demikian pula sebagai bentuk nasihat terhadap kaum muslimin secara khusus, wa amatihim, dan keumumannya, yakni berdakwah kepada thayyib, di antara talabatul ilm, orang-orang yang berilmu, mengajak berta'awun di dalamnya. Naam. Dan lebih luas lagi keumuman kaum muslimin, dan lebih luas lagi kepada masyarakat, kepada umat manusia. Qala, kemudian beliau menyebutkan di sini hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita semuanya agar berlaku jujur, agar senantiasa mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menunaikan hak-hak mereka, yakni memberikan nasihat, mengajak kepada kema'rufan dan mengingkari kemungkaran. Beliau bawakan hadis man ghasyana falaysa minna, siapapun yang menipu kami, tidak menjalankan tugas memberikan nasihat, tidak memberikan menjalankan hak orang lain, hak kaum muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang menipu kami, maka bukan dari kami. Qala, falladhi la yad'u ila Allahi wa yaktumul ilma, maka orang yang tidak berdakwah ila Allahi azza wa jalla, malas. maka orang yang tidak berdakwah ila Allah azza wa jal wa yaktumul ilma dan menyembunyikan ilmu, wa yara mujibatis sadi'i bil haqqi mathilatan amama, dan dia melihat mujibatis sadi'i bil haqq, tuntutan-tuntutan yang mewajibkan kepada dia agar sadi'i terang-terangan menjelaskan kebenaran, mathilatan sudah hilang. Orang yang melihat bahwasanya konsep tuntutan-tuntutan itu sudah hilang di hadapan dia. Enggak ada lagi sekarang, enggak ada tuntutan. Enggak ada lagi perkara yang mengharuskan saya berdakwah. Enggak ada lagi perkara yang mengharuskan saya menjelaskan al-haq, membantah kebatilan. Kalau demikian pandangan dia, summa yankusu ala aqibaihi, kemudian dia baik mundur ala aqibaihi, balik punggungnya. Enggak mau berdakwah. Enggak mau turut andil. Fala yad'u ila Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia tidak berdakwah ila Allah azza wa jalla. La syakka annahu mu'arradun liwa'idin khatirin. Tidak diragukan bahwa orang semacam ini ya telah melemparkan dirinya sendiri, telah dihadapkan ya, orang semacam ini dihadapkan kepada ancaman yang keras, ancaman yang besar, ancaman yang sangat berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan ilmu, tidak mau berdakwah, tidak mau menyampaikan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ancamannya berat. Wasakhati Rabbina tabaraka wa ta'ala, dan dia dihadapkan kepada murka, kemurkaan Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga beliau sebut yang tadi di depan, bahwasanya ilmu merupakan anugerah dari Allah, kemuliaan dari Allah yang harus disyukuri. Nah, bentuk syukurnya di antaranya adalah semangat di dalam berdakwah ila Allah ya azza wa jalla. Fa ansahu ikhwani, maka saya nasihatkan kepada saudara-saudaraku. Tolong dengarkan. An yata'allamu al-'ilman nafi'a. Hendaklah mereka mempelajari ilmu yang bermanfaat. Akidah, ibadah, manhaj, muamalah dipelajari. Wa an yudriku 'idama al-mas'uliyyati, dan hendaklah dia yudrik, idrak, mencapai, demikian pula memahami, mengetahui 'idama al-mas'uliyyah, besarnya tanggung jawab, bukan menganggap remeh. Wa thiqalaha, demikian pula mengerti akan beratnya tanggung jawab tersebut. Fayaqumu biha ala wajhiha, sehingga ketika dia telah memiliki ilmu kemudian menyadari dan mengetahui besar serta beratnya tanggung jawab itu, bukan kemudian mundur, bukan kemudian putus asa, bukan kemudian bermalas-malasan, namun semangat, bersungguh-sungguh, serius. Kata beliau, fayakumu, sehingga dia menjalankan tugas tersebut, fayakumu biha, yani fayakumu bihadihi al-mas'uliyah, dia menjalankan tanggung jawab tersebut, ala wajuhiha, sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yakhshawna fillahi laumata la'imin, dan janganlah dia, janganlah mereka takut karena Allah Subhanahu wa taala celaan orang yang mencela. Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Allah tidak akan menelantarkan mereka. Allah akan berikan jalan rezeki. Allah akan berikan jalan keluar. Tidak usah mempedulikan celaan siapapun yang mencela. Qala wa yunqidhu anfusahum minal khusrani, demikian pula hendaklah mereka yunqidhu, menyelamatkan diri-diri mereka dari kerugian dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan dakwah, dengan kesabaran. Ini kunci keselamatan, agar dia selamat dari kerugian. Dengan ilmu dan amal saleh, dia akan menyempurnakan dirinya. Dengan dakwah dan sabar, dia akan menyempurnakan orang lain. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wal 'asr, Allah mengatakan demi masa, innal insana lafi khusr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya, alif lam al-istighraqiyah, ay inna kulla insan, sesungguhnya semua manusia, lafi khusrin, benar-benar di dalam kerugian. Di sini terdapat tiga penguat. Penguat pertama, ya, adalah al-qasam, sumpah. Sumpah tidaklah dipakai kecuali dalam perkara sangat penting. Kemudian yang kedua adalah inna, taukid. Kemudian yang ketiga adalah lam, lafi. Ini juga taukid. Tiga penguat. Apa isinya? Isinya kata Allah Ta'ala, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Sebesar apapun hartanya, setinggi apapun kedudukannya, sebanyak apapun karyawan, demikian pula pengikutnya, baik, semuanya di dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan iman tidak akan terwujud, iman tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Wa amilus salihati, demikian pula orang-orang beramal saleh yang membangun amalannya di atas ikhlas dan ittiba, mengharapkan wajah Allah, demikian pula mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tawasau bil haqqi, mereka adalah orang-orang yang saling memberi wasiat kepada kebenaran, dakwah ilallahi azza wajal, berdakwah. Wa tawasau bis sabri, dan mereka adalah orang-orang yang saling berwasiat kepada kesabaran. Ini empat perkara agar kita selamat dari kerugian: ilmu, amal soleh, dakwah ilallahi azza wajal, wassabru ala dzalik, sabar di atas semua itu. Qala hafizahullahu ta'ala, ilmun imarun qa'imun 'ala al-'ilmi. Yang pertama adalah ilmu. Kecuali orang-orang beriman, ilmu. Di mana keimanan itu tegak dilandasi oleh ilmu. Imanun qa'imun 'ala al-'ilmi. Iman itu tegak dilandasi oleh ilmu. Amalun salihun bihadzal 'ilm, demikian pula amal salih itu dilandasi oleh ilmu. Tidak mungkin kita bisa mengerti bagaimana tata cara ibadah yang benar kecuali dengan ilmu. Wasad'u bil haqqi allazi 'amila bihi wa yad'u ilayhi wa yusibihi an-nas. Kemudian berikutnya as-sad'u bil haqq, yakni dakwah terang-terangan, menjelaskan kebenaran, membela kebenaran yang dia amalkan, dan dia menyeru manusia kepadanya. Wa yusi bihin nas, dan dia berwasiat kepada manusia untuk berpegang teguh dengan ilmu dan amal saleh. Ini yang ketiga, da'wah ilallah azza wa jal. Wa yahdimu ma yuqabiluhu minal batil, demikian pula dia yahdim, menghancurkan lawan dari al-haq, lawan dari al-haq berupa kebatilan. Bil hujaji wal barahini, dengan hujah-hujah dan bukti-bukti. Dibantah, dijelaskan. Ini yang benar, ini yang salah, ini batil dari sisi ini. Semua itu dibangun di atas ilm. Wa yasbiru alal adha, dan dia bersabar terhadap gangguan. Terlebih di dalam berdakwah ilallahi azza wa jal. Ini empat perkara yang harus ditempuh agar manusia selamat dari kerugian. Hadhihi al-umuru syurutun. Perkara-perkara ini adalah syurut, persyaratan-persyaratan. Lil khalasi minal khusrani. Agar lolos. Ini merupakan persyaratan-persyaratan agar lolos, agar terlepas. Minal khusrani, dari kerugian. Alladzi yantadhiru kullu fardin min afradil bashar. Atau, na'am. Alladhi yantadhiru kulla fardin min afradil bashar. Di mana kerugian itu menunggu setiap orang dari masing-masing manusia. Setiap orang terancam dengan kerugian tersebut. Illa man qama bihadihi al-umur. Kecuali orang-orang yang menegakkan perkara-perkara tersebut. Dia akan selamat dari kerugian itu. Jika tidak, maka dia terancam oleh adanya kerugian baik sifatnya mutlak ataukah sebagian. Illa man qama bihadhil umur, kecuali orang yang menegakkan perkara-perkara tadi, ilmu, amal soleh, dakwah, demikian pula sabar. Wa tawaffarat fihi syurutu, demikian pula terpenuhi pada orang tersebut persyaratan-persyaratannya. Kalau tidak, maka kerugian akan menimpa dirinya. Qala fayajibu an nuraqib Allah tabaraka wa ta'ala, maka wajib bagi kita semua untuk muraqabah kepada Allah, untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna muraqabata Allah azza wa jal wa istihdara mithli hadhihi al-ma'ani taqdi insya'allahu ala hadha al-da'fi alladhi yu'anihi kathirun minan nas. Kata beliau hafizahullah ta'ala, karena sesungguhnya muraqabat Allah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah ta'ala dan menghadirkan makna-makna semacam ini menghadirkan makna-makna semacam ini taqdi ai tu'dim, akan menghilangkan, akan melenyapkan ala hadza dha'fi, kelemahan tersebut akan hancur, kelemahan itu akan dihancurkan, akan dilepaskan, akan dibinasakan, hilang kelemahan, lemah, lemas, malas akan hilang dengan sebab muraqabah Allah. Demikian pula menghadirkan makna-makna yang telah beliau sebutkan. Alladzi yu'anihi katsirun min nas, yang dialami ya oleh sekian banyak manusia. Qala wa tushajji'uhu 'ala al-qiyam bi wajibih. Demikian pula muraqabatullah, demikian pula istihdar mithli hadhil ma'ani, merasa diawasi oleh Allah ta'ala dan menghadirkan makna-makna ini akan tushajji', akan menyemangati dia, akan membangkitkan orang tersebut untuk berani 'ala al-qiyam, untuk menunaikan tugas dan kewajiban yang mulia tersebut. Qala as'alullah tabaraka wa ta'ala, saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'alana wa iyyakum, agar Allah ta'ala menjadikan kami dan kalian minal ulama, dari kalangan para ulama, al-amilina, yang mengamalkan ilmu, mengamalkan syariat, termasuk dalamnya berdakwah ila Allah azza wa jal, wa du'ati al-mukhlisina, dan agar menjadikan kita termasuk dari para da'i yang mengikhlaskan ibadahnya, dakwahnya untuk Allah ta'ala, ila manhaji rabbil alamin, ya, menuju manhaj, metode dakwah, demikian pula jalan Rabb alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban beliau terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh atau kepada beliau hafizahullah ta'ala. Kita baca berikutnya halaman 228. Qala as-su'al, pertanyaan. Al-ikhwanul muslimun minhum man ya'lamu At-Tanzima As-Siyasiyah. Ikhwan muslimin, di antara mereka ada yang mengetahui Tanzim As-Siyasi. Ini pergerakan politik. Saya memahami demikian. Ada yang mengetahui bahwasanya organisasi mereka itu berjalannya ke arah situ. Berkecimpung dalam bidang politik. Baik. Wa minhum man la ya'lamu. Namun di antara orang-orang yang masuk dalam barisan Ikhwanul Muslimin ada yang tidak mengetahuinya. Namanya tanzim, ada bai'at, ada konsekuensinya. Ya. Sebagaimana yang berlaku dalam negara. Sebagian anggota kaum muslimin mengetahui bahwasanya dalam tubuh organisasi Ikhwan Muslimin ada susunan semacam itu seperti negara. Fa kaifa nad'u man la ya'lamu? Maka bagaimana caranya kita berdakwah kepada orang yang tidak mengetahui hal tersebut? Qala al-jawab, jawabannya kata beliau, hafizahullah ta'ala, tad'uhu bila ilmi. Engkau mendakwahi dia dengan ilmu. Ud'ul alima minhum bitanzimi. Dakwahi orang yang mengetahui di antara mereka tentang tanzim. Nah, sudah sebutkan di sini. Orang yang tahu tanzim, adanya peraturan di dalam Ikhwan Muslimin, adanya konsep kenegaraan dan semisalnya, berbaiat dan konsekuensi yang lain, dakwai orang yang mengetahui perkara tersebut, kullahu, katakan kepadanya, inna hadza at-tanzima tahazzubun wa batilun. Tanzim ini, ya, tanzim yang diterapkan oleh mereka adalah tahazzub, ini merupakan bentuk perpecahan. Bentuk upaya untuk memecah belah umat, berpartai-partai, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok bangga, ini maksudnya. Ya. Membentuk kelompok masing-masing berbaiat kepada pemimpinnya masing-masing, wala dan baroknya di situ kepada kelompoknya. Inilah ciri-ciri hizbi. Wa batilun, dan tanzim tersebut adalah batil. Bukan diterapkan kepada masing-masing individu. Yang berhak menerapkan hal demikian adalah pemerintah kaum muslimin. Kenapa? Karena di tengah-tengah mereka ada bai'at, kewajiban untuk taat sebagaimana taatnya kepada pemerintah. Wad'u hadzal makhdu'a, berikutnya yang kedua, yang tidak mengetahui tanzim tadi. Dan dakwai orang yang makhdur, tertipu, tidak faham terhadap hakikat dakwah Ikhwan Muslimin. Dakwai orang yang tertipu tadi, ilal manhajis salafi al-haqqi. Untuk masuk, memahami manhaj salaf yang benar. Ila kitabillah, kembali kepada kitab Allah. Wa ila sunnati rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula kembali ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La farqa bainal ikhwani almuslimin wa ghairihim, tidak ada beda antara organisasi Ikhwan Muslimin ataupun yang lainnya. Yang berilmu konsepnya demikian, jawabannya demikian, arahnya demikian, yang tidak mengetahui hakikat dakwah mereka juga dijelaskan, sama-sama dijelaskan. Hatta Nasara, bahkan kaum Nasrani, al-munazzamin, yang melakukan tanzim. Kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Melakukan tanzim, tanzim sirri, membuat negara di bawah tanah. Ya. Membuat negara di bawah negara. Demikian pula kelompok-kelompok yang lainnya, kalau dulu namanya Lemkari, berubah-ubah namanya. Ada tanzim sirinya, tanzim sirri ada di situ pembentukan negara, di bawah negara. Demikian juga kelompok-kelompok yang lain. Nah, kok dahulu ada DITI, Daulah Islamiyah, Tentara Islam Indonesia. Nah, atau NII, Negara Islam Indonesia. Ada tanzim di situ. Ini jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah. Mana kekuasaannya? Ini ada gubernur. Gubernur dihadapan ke kelompoknya. Nah, hatta Nasara al-Munazzamin, sampai ke Nasrani, ya, yang memiliki tanzim ini. Bayyin lahum dhalalahum, jelaskan kepada mereka kesesatannya. Ini salah, ini batil. Wad'uhum ila Allah tabaraka wa ta'ala, dan seru mereka, ajak mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sudah masuk isya belum? Mana yang mana? Sudah masuk isya belum? Masih satu lagi, ha? Belum. Mana muadzinnya? Ikmal mana? Ada, lanjut. Ikmal, sudah masuk belum? Kita lanjutkan, enggak dijawab. Baik. Soal berikutnya. Qala as-su'al ba'du syabab, sebagian syabab pemuda, al-mustaqim, al-mustaqim, nah, sebagian pemuda, al-mustaqimu, ba'du syabab al-mustaqimu, sebagian pemuda yang istiqamah, al-ba'ud, alladzina yuhibbuna al-haqqa, yang mencintai kebenaran, wasima'a al-haqqi, dan mendengar al-haq, walakinnahum la yasma'una an-nasihata lil-akhirin, namun mereka tidak mau mendengar nasihat dari orang lain, dari pihak lain, fi tabyini ba'dil akhtha', di dalam menjelaskan sebagian kesalahan, li ba'dil ashkhas, terhadap beberapa individu, wa hadha yuridu al-baghdha'a baina ash-shabab, hal ini melahirkan al-baghdha', permusuhan di antara para pemuda, fama nasihatukum fi dhalik, apa nasihat kalian dalam perkara ini. Nah, dia cinta al-haq, dia benar al-haq, namun enggak mau mendengarkan nasihat yang datang dari orang lain yang menjelaskan ini, orang ini sesat, orang ini enggak beres, orang ini bermasalah. Ya, enggak mau mendengarkan. Yang mana kalau tindakan ini dibiarkan akan terjadi permusuhan di antara mereka. Qala al-jawab, jawabannya, ala kulli hal, apapun keadaannya, an-nasihatu la budda minha. Nasihat itu harus tegakkan. Wa fi nafsil waqti, dan pada waktu itu juga, satu sisi wajib ditegakkan nasihat, dan dalam waktu itu juga, al-hikmatu matlubatun, hikmah, berlaku bijak, ini juga dituntut. Walakin la naqdiru an natahakkama fi awatifin nas. Berikutnya, namun, kita tidak mampu untuk menghukumi perasaan-perasaan manusia. Ini yang repot. Adanya atifah, perasaan. Nah, karena sama-sama sekeluarga, karena sama-sama satu letting, sama-sama ya punya persamaan. Namun persamaannya bukan atas landasan dalil. Landasan ada awatif, perasaan, bukan dalil. Qala walakin la naqdiru an natahakkama fi awatifin nas wa nasbahum kullahum fi qalibin wahid, dan kita tidak mampu untuk memposisikan mereka semuanya fi qalibin wahid, dalam satu apa itu, dalam satu bingkai, dalam satu pandangan, semuanya dianggap sama. Dikatakan kalau nyari yang kembar ya enggak ada, kecuali apa, botol, ya botol ada kan kembar, kali manusia enggak bisa. Nah, kalau botol kan bisa ya, ukurannya ini sama semua botol. Nah, tentu ukurannya sama botolnya ya. Kalau manusia enggak bisa disamakan. Artinya barakallahu fikum, nasihat penting. Demikian pula yang kedua adalah hikmah, itu juga dituntut. Ma ahadun yakhruju min hadza al-qalib. Kita tidak bisa mengatakan maksudnya tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari bingkai ini. Harus sama, plek semuanya diperlakukan sama. La nastati'u, kita tidak mampu. Lakin usi bima awsallahu bihi, namun aku wasiatkan apa yang telah diwasiatkan oleh Allah, minat da'wati ilallah, berupa da'wah ilallah. Soalnya saya untuk terus berdakwah. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wan nasihati. Demikian pula mengajak kepada kema'rufan, mengingkari kemungkaran dan nasihat. Ini nasihat beliau. Walaupun demikian terus diupayakan nasihat dan nasihat. Qala wa ana atlubu minan nasih, dan saya minta kepada sang pemberi nasihat, an yakuna 'indahu 'ilmun awwalan. Hendaklah dia memiliki ilmu pertama kali, harus punya ilmu. Tahu bahasanya ini kebatilan, dalilnya ini. Tahu ini ma'ruf, dalilnya ini dan itu. Ini syubhat, ini bantahnya, faham. Wa an yakuna 'indahu min ar-rifqi, berikutnya, dan dia memiliki ar-rifq. Rifq, kelemah lembutan. Wal lin, lemah lembut. Wal hikmah, demikian pula hikmah. Enggak gerusa-gerusu. Tidak pula tergesa-gesa, tidak pula serampangan. Ma yusa'iduhu ala qabuli nasihati. Perkara yang akan membantu dia agar nasihatnya diterima. Ini hukum asalnya demikian, dengan arifq wal-lin wal-hikmah. Wa hadha yunsahu bihi, ini yang dinasihatkan kepadanya. Kepada siapa? An-nasih. Nasihatkan berilmu, kemudian memiliki sifat arifq, lin wal-hikmah. Qabla an yatakallama al-wahidu, sebelum salah seorang dari pemberi nasihat itu berbicara. Takunu 'indahu hadhil umur, dia memiliki perkara-perkara tadi, berilmu, memiliki sifat rifq, lin, hikmah. Lakin, kata beliau, namun nansahu hadha alladhi yahtammu bihadzal nushi wal qiyam bihadzal wajibi an yujahida nafsahu bikulli ma yastadhi'u. Namun saya nasihatkan kepada orang yang memiliki ihtimam, memiliki kepedulian, memiliki perhatian terhadap nasihat ini. Demikian pula upaya untuk menegakkan kewajiban ini kepada orang tersebut, kepada sang nasih tadi. Apa nasihat beliau? Hendaklah dia an yujahida nafsah, bersungguh-sungguh. Tidak bermalas-malasan. Bikulli ma yastati'u, dengan menempuh segala perkara yang dia mampu. Tentu di atas batasan syariat. Yahmiluha alal hikmati wa alal sabri wa alal hilmi. Dia pikul tanggung jawab tersebut di atas atau dilandasi oleh hikmah, kesabaran, demikian pula kelemah lembutan dan kehati-hatian. Lemah lembut dan hati-hati. Hatta tuqbala da'watuh, sehingga dakwah dia, ajakan dia diterima. Wa tusma'a min kulli ahadin, demikian pula didengar oleh setiap orang. Wa 'alal mansuhi an yasbira aidan, dan saya nasihatkan kepada orang dinasihati untuk sabar juga. Idza qasa 'alaihi akhuhu, jika saudaranya qasa ay syaddada, saudaranya berlaku keras, diajak didakwahi dengan cara lemah lembut, dengan cara hikmah, masih ndablek, masih terus ngayel. Nah, perlu disikapi. Inilah dakwah lusun wal jamaah, bukan lembut terus. Nah, suatu saat dibutuhkan, butuh dicambuk, ibaratnya demikian, dicambuk, dihajar ketika ada maslahatnya. Ini lin fi ba'dil ahyan wa syiddah fi ba'dihha, kadang lemah lembut, demikian pula kadang tegas dan keras. Nah, ini dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, orang yang diberi nasihat mestinya juga sabar kalau dia mau menghendaki kebenaran. Sabar juga jika saudaranya qasa alaihi, berlaku keras terhadapnya, enggak mengucapkan salam, enggak menegur dia dan seterusnya, terlebih perkara agama. Mestinya kan dia sadar. Mestinya dia memahami, ini kenapa kok saya disikapi semacam ini? Ada apa dengan saya? Baik. Idza qasa 'alayya akhuhu wa huwa yuridu maslahatah. Mestinya dia sabar ketika saudaranya berlaku keras terhadapnya, sementara saudara tersebut menginginkan maslahat untuk dirinya, untuk saudaranya. Kenapa berlaku itu? Supaya dia sadar, supaya dia faham bahwasanya dia dalam keadaan salah, berjalan di atas kebatilan. Qala wa an yaqbala al-haqqa wan nasihata min akhi. Dan al-mansuh, orang yang dinasihati, hendaklah menerima kebenaran dan nasihat dari saudaranya. Bal wa an yafraha bidzalika. Berikutnya, al-mansuh tadi, bahkan semestinya dia itu bergembira, senang dengan upaya-upaya tadi, ditegur, dinasihati, disikapi. Uswatan bisalafis saleh, sebagai bentuk meneladani para pendahulu kita. Mereka senang. Rahimallahu imra'an ahda ilayya aba uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan hadiah kepadaku kesalahan-kesalahanku. Senang mereka. Nah, al-mu'min miri'atu akhi. Seorang mukmin sebagai kaca bagi saudaranya. Kalau dia lihat kaca, ini rambutnya apa misalnya, oh ini ada bekas makanannya di sini, hidungnya ada pilnya, matanya misalnya ada coreng apa angus, nah dan seterusnya, lihat kaca yang salah yang mana ini, terus dia pecahkan kacanya, yang salah siapa? Ya yang kaca. Nah, semestinya dia demikian mencontoh salafus saleh, bergembira, senang ketika saudaranya memberikan nasihat kepadanya. Namun sebaliknya, zamannya memang kebalik kan itu ya. Kan zaman kembali, orangnya kebalik. Nah, yang dulu kebatilan, sekarang dia jadikan sebagai kebenaran. Yang dulu adalah kebenaran, dianggap sebagai kebatilan. Yang dulu jadi musuh, sekarang jadi teman. Nas'alullah salamat al-afiyah. Oleh karena itu keikhlasan, kesungguhan, kejujuran di dalam mengikuti manhaj ini sangat menentukan. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, nasihat yang beliau sampaikan hendaklah kita perhatikan, kita amalkan, nah, bergembira dengan teguran-teguran dari saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Disiapkan hadisnya. Nah, hadisnya pendek. Jazakumullahu khairan. Thank you.